Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah al-hadithu al-thamin wa sab'un wal mi'ah, hadis yang ke-178. Nah, wa an aliyin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana li min rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani fa kuntu idza ataitu wa huwa yusalli tanahnaha li, rawahu an-nasai wa ibnu majah. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan untuk aku dua waktu untuk menemui beliau. Maka jika aku datang dan beliau sedang sholat, beliau pun berdehem, nah, untuk menunjukkan tahu kedatanganku. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al-hadis mukhtalafun fi. Hadis ini diperselisihkan. Shahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Hibban wa da'afahu An-Nawawi fil majmu' wa qala li da'fi sanadihi wa ittirabi rawihi wa matnihi. Qala Ibnu Ma'in Abdullah Ibnu Naji atau Abdullah Ibnu Nujay, ya, Abdullah Ibnu Nujay lam yasma'hu min Aliyin wa bainahu wa baina Aliyin abuhu. Berkata Ibnu Ma'in, lam yasma'hu min Aliyin wa bainahu wa baina Aliyin abu. Nah, hadis ini diperselisihkan, disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Hibban, dan didhaifkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Beliau mengatakan sanadnya dhaif, mutarib rawinya dan matannya. Ibnu Ain mengatakan Abdullah Ibnu Nujay tidak mendengar hadis ini dari Ali, karena antara Abdullah Ibnu Nujay dan Ali ada bapaknya, yakni bapak dari Abdullah Ibnu Nujay. Taib madkhalani tasniyatu madkhal wal murad zamanu dukhul. Di madkhalani itu dua waktu masuk, ya, bentuk musana dari madkhal atau midkhal. Madkhal. Tasniyatu madkhal. Naam. Madkhal madkhalani. Taib tanahnaha raddada fi jawfihi sautan kasual. Tanahnaha itu artinya ialah membolak-balikkan suara di kerongkongan. Ya. Seperti orang batuk. Ini berdehem. Taib wa ala sihatil hadis, jika kita anggap hadis ini sahih, annan nahnahata fi sholati la tubtiluha. Jika kita anggap hadis ini sahih, maka menunjukkan faidah bahwa berdehem ketika sedang sholat tidak membatalkan sholat. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmataala al-hadithu at-tasi' wa sab'un wal mi'ah, hadis yang ke-179. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal qultu li Bilalin kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yartu alaihim khina yusallimun alaihi wa huwa yusalli. Qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang yang menyampaikan salam kepada beliau ketika sedang sholat? Maka Bilal menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Yani membentangkan telapak tangannya, melambaikan telapak tangannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Nah, al-hadis sahih. Qala Asy-Syaukani rijaluhu rijalus sahih. Nah, fi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, jawazus salam alal musalli. Boleh menyampaikan salam kepada orang yang sedang sholat. Al-faedatul thaniya, yustahabu ratus salam minal musalli bil isyara. Wabihi qala jumhur ulama lihadal hadis. Disunahkan untuk menjawab salam dengan isyarah bagi yang sedang sholat. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis ini. Jadi kalau ada yang salam sama kita, kita sedang sholat, kita jawabnya pakai isyarah tangan. Al-fa'idatu as-salisah, anal harakah al-qalilah dihajah wal isyarah fis sholah la tubtiluha. Gerakan yang cuma sedikit atau isyarah ketika sedang sholat tidak membatalkan sholat. Adal harakah al-qalilah lihajatin awil isyarah fis sholati la tubtiluha. Gerakan ringan atau sedikit untuk suatu keperluan atau isyarah dalam sholat tidak membatalkan sholat. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahmataala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Naam. Tafaqqud alaih. Wali muslim wa huwa ya'ummun nas fil masjid. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah SAW beliau pernah sholat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah bintu Zainab. Ketika sujud beliau meletakkan cucunya, jika berdiri beliau menggendongnya lagi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan, dalam keadaan beliau menjadi imam manusia ketika sholat di masjid. Naam. Taib. Umamah ya bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umamah itu adalah putri Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Zainab, punya Umamah. Wa abuha Abul As ibnu Ar-Rabi'. Adapun bapaknya Umamah bernama Abul As ibnu Ar-Rabi'. Wa ummuha Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tufiyat sanata samanin minal hijrah. Adapun ibunya Umamah bernama Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 8 Hijriah. Nah, fi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, jawazu hamil sibyan fi sholati fardan au naflan imaman au ma'muman au munfaridan. Diboleh menggendong anak kecil ketika sedang sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah, baik sebagai imam makmum atau sholat munfarid. Naam. Sebagaimana Rasul SAW menggendong Umamah bintu Zainab. Al-faidatu asaniyah, rahmatu an-Nabi SAW bis-soghir. Ya, Rasulullah sangat sayang pada anak-anak kecil. Apalagi itu cucunya gendong. Nah, kalau ada kakek gendong cucu, berarti sayang sama cucunya. Kalau ada kakek enggak pernah gendong cucunya, berarti kurang perhatian sama cucunya. Malayar kablayu ham, yang enggak sayang enggak akan disayang. Nah, kalau ada yang disayang padahal enggak nyayangi, yaitu beruntung. Ya. Enggak pernah nyayang, tapi kok masa tuanya disayang. Nah, beruntung. Tahu beruntung ya? Nah, bejo, beruntung. Ya. Tapi kalau orang yang sayang sama anaknya, sayang sama cucu-cucunya, maka ketika tua insya Allah akan disayang sama anak dan cucu-cucunya. Malah yarham la yurham. Nah, Rasulullah sangat sayang sama cucunya, sama Hasan, sama Husain, nah, sama Umamah dan cucu-cucunya yang lain. Salawatullah wassalamu alaih. Al-faidatu atsalisah jawazu dukhulil atfal al-masajid idza lam yahsul minhum adiyah lil musallin. Boleh memasukkan anak-anak ke dalam masjid jika tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Dibawa anak ke masjid boleh-boleh saja asalkan diamankan, tidak ganggu orang yang sedang sholat. Nah, jadi boleh tapi ditanbih untuk menjaga anak masing-masing. Karena masjid untuk ibadah, bukan untuk tempat bermain anak-anak. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu al-hadi wa tsamanun wal mi'ah. Hadis yang ke-181. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam uqtulul aswadain fi shalah al-hayyata wal aqraba akhrajahu al-arba'a wa sahahahu Ibnu Hibban. Nah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bunuhlah dua binatang hitam dalam salat, yakni ular dan kalajengking. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Naam, al-hadis sahih bisyawahidihi. Hadis ini sahih dengan banyak syawahid-syawahidnya. Shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Naam, dan disepakati oleh Al Imam Adz-Dzahabi. Al Aswadain tasniyatu aswad yutlaku ala al-hayyah wal-akrab ala ayyi launin kana, ala ayyi launin kana. Al-aswadain itu bentuk musanna dari aswad, digunakan untuk nama ular dan kalajengking. Apapun warnanya, sekalipun tidak hitam, ular dan kalajengking warnanya apapun disebut al-aswadain. Nah, Al-Aswadain itu nama yang digunakan untuk ular dan kalajengking, apapun warnanya, sekalipun tidak berwarna hitam. Taib. Fi fawaid. Dalam hadis ini ada faedah. Al-faedatul ula istihbabu qatril hayyah wal aqrab walau fis shalah. Disunahkan untuk membunuh ular dan kalajengking sekalipun sedang sholat. Jadi kalau tidak sholat pun disunahkan membunuh apa ini? Ular dan kalajengking. Ketika sedang sholat juga tetap disunahkan membunuh ular dan kalajengking. Al-faidatu asaniyah al-kharokah diqatlil hayyah wal-akrab fis sholati. Al-kharokatu na'am diqatlil hayyati wal-akrabi fis sholati la tubtiluha. Gerakan untuk membunuh ular dan kalajengking ketika sedang sholat, ini melakukan gerakan untuk membunuh ular dan kalajengking ketika sedang sholat tidak membatalkan sholat, walaupun pakai cari-cari apa kayu ya, atau mungkin dia melakukan tendangan bebas atau salto untuk menghindari serangan ular. Nah, dibunuh ternyata ularnya apa ini? Melompat gitu ya, menyambar. Nah, dia pun menghindari dengan cara salto misalkan. Nah, tapi tidak membatalkan sholat. Al-faidatu asalisa masra'iyatu qatri kulli mu'din minal hawami wa ghairiha fisolati au kharijiha. Disyariatkan membunuh setiap binatang yang mengganggu. Binatang yang mengganggu, baik ketika sedang sholat ataupun di luar sholat. Nah, tidak harus ular dan kalajengking. Semua binatang yang mengganggu dan menyakiti disyariatkan untuk dibunuh, baik ketika sedang sholat atau yang lain. Misalkan sholat ada tikus besar, nah gigit kaki kita, nah langsung tendang saja atau diinjak, nah barakallahu, atau dipukul kepalanya. Nah kalau tikus itu dijotos kepalanya, dah kau. Ya. Kalau yang dijotos ekornya lari, ya. Nah, tikus itu begitu. Kalau sekali pukulan dia akan menjatuhkan diri. Imah pingsan, wa imah mati. Nah, begitu lengah, kabur. Nah, tapi kebanyakan langsung kena serangan jantung. Tikus itu, ya, sekali pukul langsung roboh, ya, walaupun belum mati. Nah, langsung kena sarafnya. Itu rata-rata tikus seperti itu. Kayaknya saja garang, ya, tapi sebetulnya lem. Nah, ini kah? Mukul tikus pakai tangan, gigit. Nah, santri-santri yang dulu pegang ekornya. Nah, saya cerita bukan untuk dicontoh. Ya, saya cerita bukan untuk apa ini? Dicontoh. Karena pun tikus dengan cara yang lain pun gak apa-apa. Nah, cuma ini memang benar-benar orangnya ya berani, ya gak jijian. Nah, saya panggil dia. Tikusnya itu masuk dalam air yang ada di bak. Ternyata enggak diserok pakai alat, ambil pakai tangan ini. Oh, kasihan ini. Mati. Astagfirullahaladzim. Nah. Nah, gitu-gitu biasanya yang luar Jawa. Nah ampun. NTT, Lombok, Buton, wah, itu ya, bani-bani gitu. Nah, kalau yang Jawa-Jawa itu, nah, tapi bukan sesuatu yang dianggap mulia, cuma contoh saja ya, karena memang disunahkan membunuh tikus. Baik, ada juga yang pakai senapan. Dulu di sini masih rawa-rawa. Nah, ya. Jadi ada santri yang memang jago tembak, ya. Nah, bawa senapan angin. Ya dibawa, di pondok senapan angin. Sekarang enggak boleh, ya. Nah. Atau garangan enggak? Usang ya, yang baunya wangi. Luwak. Nah, luwak juga banyak. Di sini dulu itu tambak, ya. Sebelum kita punya masjid. Nah, tapi sekarang enggak ada, ya. Takus keliaran, ya. Tikus-tikus keliaran dibiarkan, ya. Nah, ya, silakan. Nah, naik ke sini, ya. Nah, kita jilat. Masuk. Nah, dulu masuk. Yang gigiti keyboard komputer itu. Ganas, nah, bar kofiko, tet, bahas tikus. Ya sudah, karena memang bahasanya ini ialah ular dan kala jengking, bukan tikus ya, nah, malah bahas tikus. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pembahasan berikutnya sudah bab yang keempat, yakni bab satrul musalli. Nah, bab sutratul musalli. Nah, masalah sutra. Nah, yasra wal umur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.